Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قوم مسلمين dan muslimat الإخوة والأخوات rahimakumullah. Selanjutnya berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, memperdalam penjelasan tentang ayat yang menjelaskan kondisi Nabi Ibrahim, yaitu ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun, bahwa orang-orang yang telah beriman dan tidak mempercampurkan keimanan mereka dengan kezaliman. Apa kezaliman di sini? Kesyirikan. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan. Terus, wahum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang diberi hidayah. Nikmatnya itu tauhid, penghambaan yang murni, yang selamat dari kezaliman, yang selamat dari kesyirikan, mendapatkan dua jaminan pasti, keamanan, aman di sini, aman di dunia, aman di alam barzah, aman di hari akhirat. Wahum muhtadun, dan mereka diberi hidayah. Diberi hidayah di dunia, diberi hidayah di alam barzah, supaya bisa menjawab pertanyaan di alam barzah, dan diberi hidayah di hari, di negeri akhirat. Sehingga dia pun tertuntun masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk siapa? Yang beriman dan tidak mempercampurkan keimanannya dengan kezaliman. Kezaliman di sini adalah kesyirikan. Lihat penafsiran dari Syekh. Kata beliau dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud, semoga Allah meridai keduanya, beliau mengatakan anna hadhil ayah, bahwa ayat ini lamma nazalat, tak kala turun, membuat syaqqah, membuat syaqqah. Sahabat Nabi bertanya, ada sesuatu yang berat. Turun ayat ini berat bagi mereka. Syak. Berat. Mereka pun bertanya, ya Rasulullah, ayyuna lam yalbis imanahu bidzulm. Wahai Rasulullah, siapakah di antara kami yang tidak mempercampurkan keimanannya dengan kezaliman? Sebab ayatnya apa? Yang mendapatkan keamanan dan tertuntun itu dengan dua syarat. Amanu, kemudian lam yalbisu imanahum bidzulm. beriman cukup, dengan beriman tidak cukup. Harus ditambah dengan tidak mempercampurkan keimanannya dengan kezaliman. Baru dapat keamanan. Sahabat Nabi merasa berat. Sebab syaratnya, syarat yang kedua, selamat dari kezaliman. Sementara di antara kezaliman itu apa? Kezaliman hamba terhadap dirinya. Kata beliau, mereka lafadznya yang lain, ada lafadznya lain, ayyuna lam yadhlim nafsah. Siapakah di antara kami yang tidak akan menzalimi dirinya? Sementara ini syarat dalam ayat. Kita terlambat makan, menzalimi diri. Hah? Ayo. Menzalimi diri. Harus buang air kecil. Kita tahan. Menzalimi diri. Dan banyak sekali bentuk kezaliman. Sementara syaratnya, amanu beriman, walam yalbisu imanahum bidul. Dan tidak mempercampurkan keimanannya dengan kezaliman. Siapa di antara kami yang bisa selamat ya Rasulullah? Berat bagi mereka ayat ini. Mereka memahami ayat ini sesuai dengan zahirnya. Berat bagi mereka. Ternyata ada kedalaman makna dalam ayat ini yang mereka belum pahami. Nabi pun memperjelas. Kata Nabi, innama huwa syirk. Kezaliman di sini tidak lain kecuali hanyalah kesyirikan. Nabi pahamkan mereka dengan ilmu yang datang dari Al-Quran. Alam tasma'u ila qawlil abdi salih. Tidakkah kamu mendengar ucapan hamba yang soleh, yaitu Luqmanul Hakim? Beliau mendegaskan apa? Inna syirka la zulmun azim. Sungguh kesyirikan itu betul-betul merupakan kezaliman yang sangat besar. Ini dia kezalimannya. Beriman dan tidak mempercampurkan kesyirikannya dengan keimanannya dengan kezaliman kesyirikan. Ternyata ini hakikat agama Nabi Ibrahim. Yang dengannya aman di dunia. Iya. Dan betul-betul Allah nampakkan keamanan pada Nabi Ibrahim. Iya. Bisa kita lihat keamanan pada Nabi Ibrahim. Keamanan yang membuat akal ini betul-betul rontok. Api yang sangat besar. Dengan kobaran yang sangat dahsyat. Telah dipersiapkan. Dan betul-betul Nabi Ibrahim dilempar masuk. Saking besarnya itu api. Dalam sebuah riwayat disebutkan Nabi Ibrahim dilempar dengan semacam manjani, alat pelontar dari jauh. Sebab kapan mendekat itu sudah akan terkena oleh panasnya api itu. Dilempar dari jauh. Tetapi Allah mengatakan, kuni ya nar, kuni barda. Wahai api, jadi kamu dingin. Lihat, kalau orang sudah dijamin aman, pasti aman. Api pun jadi dingin. Selamat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Lihat ikhwah, keamanan ini. Kata beliau, Nabi Ibrahim al-Khalil, imamnya hunafa al-mukhlisin. Dua sifat utama. Hunafa, berpaling dari semua yang disembah selain Allah. Al-mukhlisin, yang betul-betul murni penghambaannya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti apa? Selamat dari kesyirikan. Selamat dari ketakaburan. Dengan memilih hanya Allah yang berhak untuk disembah. Selamat dari ketakaburan. Dengan betul-betul selamat dari semua disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Selamat dari kesyirikan. Ini hakikat agama Nabi Ibrahim. Beliau ketika diutus, penduduk bumi telah dipenuhi dengan agama orang-orang musyrik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang beliau. Wa idh batala Ibrahim rabbu. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim mendapatkan bala cobaan dari Tuhannya bikalimat, dengan beberapa kalimat. Fa'atammahunna. Beliau pun sempurnakan. Di antaranya apa? Sembelih anakmu. beliau sempurnakan. Allah pun menggantinya dengan sembelihan yang sangat besar. Karena sempurna Nabi Ibrahim melewati cobaan-cobaan Rabb-nya, Allah Subhanahu wa taala pun berkata, "Inni ja'iluka lin-nasi imama." Sungguh, betul-betul saya akan menjadikan engkau imama, imam, jenjang tertinggi dalam beragama, panutan dalam beragama. Bukan sekedar benar sempurna dalam beragama, tetapi panutannya yang sempurna ini. Panutannya orang-orang yang kokoh di atas agama. Nabi Ibrahim berkomentar, qal wa min dzurriyyati, dan juga angkat juga dari turunan-turunanku. Turunan Nabi Ibrahim, angkat juga dari turunanku. Jadikan sebagai imam. Apa kata Allah? La yanalu ahdi adh-dhalimin. Janjiku tidak akan menimpa, mengenai, tidak akan dapat janji saya adh-dhalimin, orang-orang yang zalim. Jadi kata beliau, Allah di sini menjelaskan bahwa janjinya kepada beliau untuk memberi al-imamah kepada beliau dan turunan beliau tidak akan diperoleh, tidak akan diperoleh oleh mereka-mereka yang zalim. Allah tidak akan pernah memerintah orang yang zalim sebagai imam, sementara sebesar-besar kezaliman adalah syirik. Lanjut beliau mengurai tentang Nabi Ibrahim. Ini kenapa? Tadi awal masuknya di mana? Burhan tauhid. Yang ternyata di antara burhannya ucapan Nabi Ibrahim. Iya, dibahaslah Nabi Ibrahim sebab dia imamnya ahli tauhid. Teladan yang paling sempurna dalam bertauhid, tidak tanggung-tanggung. Nabi kita Nabi Muhammad pun dapat wahyu khusus, anittabi millata Ibrahim, supaya engkau ya Muhammad mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Coba lihat bagaimana Nabi Ibrahim ini. Karena itu tidak akan bisa kita tegakkan penghambaan kecuali harus mengambil keteladanan dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kenali Nabi Ibrahim, maka kita selamat dari penghambaan yang salah. Kenali Nabi Ibrahim, maka kita punya teladan yang sangat jelas dalam penghambaan yang benar. Kenali Nabi Ibrahim, maka kita akan selamat dari syubhatnya orang-orang kafir di luar Islam, yang mana mereka khusus mempelajari Al-Quran, mempelajari Sunnah, mustasyriqin, orientalis. Untuk apa belajar Al-Quran dan Sunnah? Untuk merusak cara berpikir kaum muslimin tentang agamanya, mengaburkan akidah kaum muslimin. Dan ini jamaah, syubhat dari mustasyriqin, orientalis, di antara yang terbesar sehubungan dengan Nabi Ibrahim ini. Kalau syubhat ini dilontarkan langsung oleh orang kafir, kita mangsu, kita akan mengatakan orang kafir memang itu ucapannya. Itu kan ucapan orang kafir. Tapi masalahnya syubhatnya ini dilontarkan oleh tokoh-tokoh agama yang langsung dididik langsung oleh orientalis, oleh orang kafir. Tokoh-tokoh agama yang doktornya, profesornya orang kafir yang beri, yang tidak akan dapat gelar itu kecuali harus menjadi perusak agama. Dan ini banyak, maaf, banyak di YYN. Dan orang-orang yang semisal Nurkholis Majid yang kita sebut itu bahagian kecil. Jangan terlalu dianggap besar. Bahagian kecil dari langkah orang-orang kafir merusak cara berpikir kita. Masuknya juga di sini. Melirik Nabi Ibrahim. Islam. Tadi Islam ya. Nabi Ibrahim. Yahudi, Nasara, semuanya dari Nabi Ibrahim. Semuanya agama Nabi Ibrahim. Orang Yahudi sampai sekarang memuliakan Nabi Ibrahim. Orang Nasara sampai sekarang memuliakan Nabi Ibrahim. Ini nyata. Kaum muslimin, Nabi Ibrahim juga. Sampai sekarang, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara punya nama Ibrahim. Punya nama itu. Itu nama orang besar bagi mereka. Mereka bangga bernama dengan nama itu. Sesuai dengan jarak, cara penyebutan, bahasa mereka masing-masing. Dari sini muncul syubhat. Akui semuanya. Semuanya satu. Hanya jalannya berbeda. Tujuannya sama. Sama-sama mau ke Masjid Al-Amwa. Masjid Amwa ini. Hanya ada yang lewat sana, ada yang lewat situ. Mungkin ada yang terbang langsung sampai juga. Ada yang lewat kanal mungkin. Tapi semuanya sampai. Jangan salahkan semua jalan ini. Tujuannya satu. Bukan kata semuanya satu. Membesarkan, memuliakan Nabi Ibrahim. Dan betapa hebatnya Nabi Ibrahim dalam Al-Quran. Akhirnya apa? Qul ya ayyuhal kafirun, buang saja ini dari Al-Quran. Saya bertentangan dengan cara berpikir tadi. Sementara qul ya ayyuhal kafirun, harus akui semuanya sebagai orang kafir. Dan panggil sebagai orang kafir, tanpa kecuali semua selain Islam. Dan banyak lagi kerusakan. Banyak manusia ditipu di sini. Kapan? Ketika tidak baca Al-Quran secara jelas, pelajari tafsir Al-Quran. Ketika orang tidak mengenal sosok Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang sebenarnya. Coba lihat Ibrahim alaihissalatu wassalam di sini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna Ibrahima kana ummah. Sungguh Nabi Ibrahim adalah ummah. Satu. Apa makna ummah di sini? Imam. Dalam Quran, ummah mempunyai empat makna. Ummah bermakna imam, panutan. Yang kedua, ummah bermakna umat. Ini yang jadi bahasa Indonesia. Ummah, ummatun, wasata, ummat. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Sungguh kami telah mengutus pada setiap ummah. Apa ummah di sini? Umat. Kelompok manusia. Ini ummah di sini bukan bermakna imam. Tapi kelompok manusia. Yang ketiga, ummah bermakna waktu. Waktu. Saat dari waktu ini. Kisah Nabi Yusuf. Ketika orang yang ditakwil mimpinya oleh Nabi Yusuf untuk selamat. Nabi Yusuf beritahu apa? Beritahu saya tentang raja. Beritahu tentang saya pada raja. Bahwa itu ada orang di penjara luar biasa. Hebatnya dalam takwil mimpi apa? Sampai lihat saya buktikan sendiri. Yang jelas disuruh beritakanlah tentang Nabi Yusuf. Tetapi dia lupa. Wadzakara ba'da ummah, kata Allah. Wadzakara. Dia nanti teringat ba'da ummah, setelah umat, setelah zaman tertentu. Ummah yang terakhir bermakna millah, agama. Inna wajadna aba'ana ala ummah. Lihat penggunaannya dalam Quran. Orang-orang yang menentang semua Nabi dan Rasul Allah, sama ucapannya ini. Kami sudah menjumpai bapak-bapak kami ala ummah, di atas umat. Maksudnya apa? Di atas sebuah ajaran. Di atas sebuah agama. Di atas sebuah adat, kebiasaan. Maka di atas itulah kami beragama. Di sini ummah panutan, imam. Nabi Ibrahim adalah imam. Baru tadi kita jelaskan inni ja'iluka lin-nasi imama. Baca ayatnya. Sungguh kami menjadikan engkau imam. Lihat, Nabi Ibrahim memang imam. Sampai sekarang keberadaannya sebagai imam tidak diragukan. Yahudi dan Nasara pun masih mengakui. Di zaman Nabi, orang Yahudi, kami adalah orang yang paling berhak tentang nama Nabi Ibrahim. Orang Nasara pun mengatakan, kami anunya Nabi Ibrahim. Orang musyrikin juga bilang. Apa hubungannya orang musyrikin? Sebab orang musyrikin siapa? Turunannya Nabi Ismail. Orang musyrikin Quraisy. Turunannya Nabi Ismail. Nabi Ismail anaknya Nabi Ibrahim. Bani Israel, Yahudi dan Nasara, turunannya Nabi Ismail juga. Dari jalur Nabi Ishaq. Semuanya bangga. Kami anunya Ibrahim. Kami ininya Ibrahim. Lihat keberadaan beliau sebagai imam luar biasa. Rumah yang paling dibanggakan masyarakat Arab apa? Ka'bah. Siapa yang bangun? Nabi Ibrahim. Mana tandanya? Maqam Ibrahim. Tempat tapak berdirinya Nabi. Maqam artinya tempat berdiri. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tempat berdiri Nabi Ibrahim. Itu batu yang digunakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam membangun Ka'bah. Ketika sudah naik, perlu apa? Tempat bertengger. Tempat berdiri. Karena beratnya. Memikul ini. Itu sampai batu tempat beliau berdiri membekas. Sampai dikatakan maqam Nabi Ibrahim. Ini tandanya Nabi Ibrahim. Dan orang Arab itu sangat pandai melihat. Manusia menulis bekas kakinya. Al-ikhwah rahimakumullah. Sifat kedua Nabi Ibrahim. Qanitan lillah. Jadi satu Nabi Ibrahim apa? Imam. Imam dalam apa? Sebagai ahli tauhid. Imam dalam penyembahan kepada Allah. Pemurnian ibadah kepada Allah. Selamat dari syirik. Kemudian qanitan lillah. Qanitan lillah. Hanya kepada Allah. Kunutnya. Kunut apa? Yang ibadahnya, ketaatannya kepada Allah lama dan berketerusan. Kalau Nabi Ibrahim sholat luar biasa dahsyatnya sholat itu. Lamanya itu. Sebab qanitan lillah. Selesai sholat, menyusul ibadah selanjutnya. Selesai ibadah itu, menyusul ibadah selanjutnya. Selesai ibadah itu, menyusul ibadah selanjutnya. Qanitan lillah. Apakah ibadah langsung berhubungan dengan Allah? Atau ibadah langsung berhubungan dengan masyarakat, anak istrinya? Dakwah. Beliau tidak pernah lepas dari ketaatan kepada Allah. Kenapa? Lihat ini. Ini makna qanitan lillah. Qunut bermakna berketerusan. Sehabis sholat kita dikir. Sehabis dikir pulang ke rumah dengan niat ibadah. Mengatur rumah tangga. Kayung ke kantor dengan niat ibadah. Untuk mewujudkan amanah. Yang ke pasar dengan niat ibadah. Jual beli yang halal. Dengan semuanya. Selesai itu langsung ke ibadah selanjutnya. Ini qanitan lillah. Nabi Ibrahim sempurna dalam kunut. Sebab datang dalam kata sifat qanitan lillah. Itu pun lillah hanya kepada Allah. Lihat sifat selanjutnya. Hanifan. Betul-betul selamat dan menjauh dari kesyirikan. Sifat ini sangat dominan. Ditambah lagi dengan kalimat walam yaku minal musyrikin. Betul-betul tidak termasuk ke dalam golongan al-musyrikin. Al-musyrikin kata sifat pakai alif lam. Sehingga melingkup semua orang yang melakukan kesyirikan besar maupun kecil. Nabi Ibrahim selamat dari semua itu. Syirik besar, syirik kecil, yang nampak, tersembunyi, selamat total dari kesyirikan. Teladan yang tiada tandingannya dalam ketauhidan, dalam penghambaan, dan dalam selamat dari kesyirikan. Ini Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kata beliau, lebih jauh di bawah, kata ummah adalah pengajar kebaikan yang dijadikan panutan. Sebagaimana kudwah itu, yang dijadikan panutan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan turunannya. Telah menjadikan pada turunan Nabi Ibrahim kenabian dan kitab. Karena itu tidaklah diutus Nabi setelah Nabi Ibrahim. Kecuali harus berada di atas millah agama Nabi Ibrahim. apa milah Nabi Ibrahim itu tadi? Hanifan walam yaku minal musyrikin, yang berketurusan dalam ibadah kepada Allah. Selesai ibadah ini menyusul ibadah ini, selesai ibadah ini menyusul ibadah ini, dalam kesempurnaan ibadah ini selamat total dari semua yang disembah selain Allah dalam wujud apapun juga, apakah harta benda, kekuasaan, wanita, suar, berhala-berhala, hawa nafsu yang ada dalam diri, di luar diri, seluruhnya selamat beliau. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma auhayna ilaik." Kemudian kami wahyukan kepada engkau ya Muhammad. Apa wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada beliau alaihi salatu wasallam? "Anittabi', supaya engkau mengikuti millata Ibrahim hanifa, agama Nabi Ibrahim sebagai orang yang hanif." Hanif, hanif yang melenceng, yang berpaling, yang menjauh, itu makna hanaf. Hanif yang memiliki hanaf, yang bersifat hanaf. Hanaf itu ketemu dengan ada sesuatu, kapan ketemu pasti berpaling, pasti menjauh dan tidak akan pernah bertemu, itu hanaf. Kenapa dikatakan hanif? Sebab betul-betul selamat dari semua disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam kalimat selanjutnya, wa ma kana minal musyrikin, dan betul-betul tidak termasuk ke dalam golongan orang musyrik. Jadi Nabi Ibrahim betul-betul perbuatannya, upayanya terus berlepas, berlepas, berlepas dari siapapun yang disembah selain Allah, sehingga jadilah sosok yang betul-betul selamat dari orang musyrikin. Kalimat ini memberi ilmu, Nabi Ibrahim selamat dari perbuatan kesyirikan dan dari orang musyrik, dari dua sisi, perbuatannya dan dari orangnya, selamat total. Inilah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dalam Al-Quran, yang kata Allah ketika semuanya mengaku, orang Yahudi mengaku, kami ininya Ibrahim. Orang Nasara, kami ininya Ibrahim. Orang musyrikin, Quraisy mengatakan, kami ininya Ibrahim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna aulan nas, sungguh manusia yang paling layak, paling pantas bi Ibrahim, mendapatkan Ibrahim. Lalladzina taba'u, adalah orang-orang yang mengikutinya. Ayo ini dulu nih. Ini syarat pertama. Siapa yang mengikuti Nabi Ibrahim? Ada Nabi Lut. Iya. Ada istrinya, ada anaknya, Nabi Ishak, semuanya. Ini yang paling pantas. Dan semua yang mengikuti Nabi Ibrahim dari semua nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Iya. Siapa yang betul-betul mengikuti? Mengikuti apa? Apa yang paling utama tadi? Pemurnian ibadah kepada Allah, selamat dari kesyirikan, selamat dari perbuatan syirik dan orang musyrik. Itu yang paling pantas terhadap Nabi Ibrahim. Kemudian Allah pertegas, wa hadan nabi, dan nabi ini langsung disyaratkan, nabi ini, siapa yang nabi ini? Nabi Muhammad. Ini lebih pantas terhadap Nabi Ibrahim. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman kepada nabi itu. Wallahu waliyul mu'minin, dan Allah adalah wali penyelamat orang-orang beriman. Lebih tegas lagi di ayat yang sama. Di ayat yang sama Allah Subhanahu wa taala katakan, "Makana Ibrahimu Yahudiyya." Kalau di ayat yang di atas, kalimat yang di atas Allah tetapkan siapa yang paling pantas? Nabi Muhammad. Sekarang Allah nafikan di ayat yang sama, "Makana Ibrahimu Yahudiyya." Ibrahim betul-betul bukan orang Yahudi. Wala Nasraniyah, bukan orang Nasara. Walakin kana hanifan muslima, tetapi betul-betul hanif, selamat dari semua disembah selain Allah, dan muslimah, betul-betul murni berserah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus orang musyrik, wa ma kana minal musyrikin, dan tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang musyrik. Allah tolak tiga yang mengaku ini, dan Allah tetapkan Nabi Ibrahim siapa? Hanifan muslimah. Dan siapa yang mengajarkan agama Islam? Hanya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Terbantah sama syubhat? Dan penting baca saja. Kalau ada orang yang mengatakan semuanya dari Ibrahim, aku tidak. Allah bilang makana Ibrahimu Yahudi, Yahudian, wala Nasraniyan. Terus siapa Nabi Ibrahim? Walakin kana hanifan muslima. Saya muslim. Saya pengikut Ibrahim. Muslim saja. Tidak ada selainnya. Wa makana minal musyrikin, dan tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang musyrik. Ini sangat jelas. Ditambah lagi hakikatnya, yang perlu adalah hakikatnya. Seorang muslim belum tentu juga, yang mengaku muslim belum tentu pengikut Nabi Ibrahim. Pengikut yang sebenarnya, kalau betul-betul ibadahnya hanya kepada Allah, selamat dari semua sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, dan beratnya itu untuk selamat. Sebab di antara kesyirikan apa? Ada kesyirikan yang sangat halus yang kita urai di awal-awal pembahasan. Ikatan-ikatan kepada harta benda, kekuasaan, wanita, ikatan-ikatan kepada hawa nafsu dan seterusnya. Cirinya, ridhonya karena hal itu, bencinya karena hal itu, pasti ada penghambaan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, langsung saya terjemah, dan mereka berkata, orang Yahudi bilang, kunu hudan, jadi kalian Yahudi. Orang Nasara bilang, jadi kalian Nasara. Tahtadu, kalian pasti di atas hidayah. Allah bilang apa? Qul, bahkan, qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Bahkan yang harusnya kalian jadi adalah, jadi berada di atas agamanya Nabi Ibrahim yang hanifa, betul-betul selamat dari kesyirikan, wa ma kana minal musyrikin, dan betul-betul selamat dari orang musyriknya juga. Terus sampai akhir ayat. Iya. Di situ disebutkan apa? Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat. Ucapkanlah, kami beriman kepada Allah dan kami beriman terhadap yang apa yang diturunkan kepada kami, dan kami beriman terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub dan al asbat. Berarti apa? Ajaran Islam mengajak untuk beriman terhadap semua nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang ternyata akhirnya siapa mereka semuanya? Wa nahnu lahu muslimun, dan kami hanyalah orang-orang muslim kepada Allah. Ini hakikat Islam, adalah hakikat agama Nabi Ibrahim yang kembali kepada dua hal utama, pemurnian ibadah kepada Allah dan selamat dari semua disembah selain Allah. Ini adalah makna dari la ilaha illallah. Lebih jauh beliau tegaskan tentang Nabi Ibrahim, telah sabit dalam hadis yang sahih bahwa Nabi alaihi salatu wasallam menegaskan bahwa Nabi Ibrahim adalah khairul bariyah yang ada di muka bumi, yang terbaik. Dia adalah nabi yang paling afdal setelah nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Nabi Ibrahim adalah khalilullah. Ini uraian pembahasan lain. Nabi Ibrahim khalilullah. Ini mau dibahas tentang khullah. Keberadaan Nabi Ibrahim sebagai panutan yang tiada tandingannya, yang dengannya mendapatkan predikat sebagai khalilullah. Apa hubungannya khalilullah dengan penghambaan itu? Baik, telah sabit dalam hadis yang sahih dari Nabi alaihi salatu wasallam dari beberapa sisi bahwa beliau bersabda, innallaha attakhadani khalila kama attakhadha Ibrahim khalila. Sungguh Allah telah mengangkat saya menjadi khalil sebagaimana Allah telah mengangkat Nabi Ibrahim sebagai khalil. Ini ilmu pertama. Hanya dua nabi dan rasul yang Allah jadikan sebagai khalil. Khalil ini gelar penghambaan yang tertinggi. Beliau bersabda, seandainya saya mengambil seseorang di muka bumi sebagai khalil, maka pasti saya jadikan Abu Bakar sebagai khalil. Tetapi dia adalah sahabat kalian. Tetapi sahabat kalian ini, artinya diri beliau, adalah khalilullah. Ini memberi ilmu apa? Khalil tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebab beliau mengatakan, seandainya saya mengambil di muka bumi sebagai seorang khalil, maka pasti saya sudah jadikan Abu Bakar sebagai khalil. Tapi kalau Habib, orang yang dicintai, khalil kalau diterjemah apa artinya? Khalilullah, orang yang Allah cintai. Kalau Habibullah, orang yang Allah cintai. Sama. Tapi beda mahabbah dengan khullah. Dari sisi kedalaman kedahsyatan, dari sisi ketinggian dan keluar biasaan, berbeda. Tidak ada yang sampai ke dalam jenjang ini kecuali hanya dua. Beliau berkata juga, masih dalam hadis yang sama, jangan ada lubang jalur masuk ke masjid kecuali harus ditutup, kecuali jalur masuknya Abu Bakar As-Siddiq. Sebab kedudukan Abu Bakar As-Siddiq. Dalam hadis yang sama, Nabi menegaskan, sungguh orang-orang sebelum kalian itu mengambil kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Maka ketahuilah, jangan sekali-sekali kalian menjadikan kuburan sebagai masjid. Kemudian Nabi tegaskan, sungguh saya melarang kalian akan hal ini. Ini riwayat datang beberapa hari sebelum Nabi wafat. Nabi sudah peringatkan umatnya. Jangan menjadikan kuburan beliau sebagai apa? Masjid. Sesuatu yang didatangi, yang diserahkan padanya ibadah. Baik. Beliau tegaskan di sini satu perkara penting. Dalam hadis ini beliau mengatakan hal itu sebelum wafatnya beberapa hari. Yang mana hal ini adalah kesempurnaan risalahnya Nabi dalam menjaga tauhid, sebab sebesar-besar penjagaan terhadap tauhid adalah penjagaan terhadap syirik. Dan kesyirikan yang paling mengerikan, yang paling sulit diberantas, syirik kepada orang soleh. Semakin soleh hamba itu, semakin hebat daya tariknya untuk dijadikan sebagai sembahan. Dan tidak ada yang mengalahkan kesolehannya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Asal pembahasannya ikhwah. Tadi apa? Musyrik karena apa? Cinta. Dan cinta seseorang kepada Nabi itu harus. Tetapi hati-hati dilewatkan. Sampai jadi sembahan. Ini dia. Jalur masuknya di sini. Al-ikhwah rahimahumullah. Sekarang beliau hubungkan. Apa hubungan khulla dengan tauhid itu? Karena sungguh hal itu adalah kesempurnaan tahqiq terangkatnya beliau sebagai khalil Allah. Yang mana asal makna khalil adalah kecintaan Allah kepada hamba dan kecintaan hamba kepada Allah. Ini adalah prinsip yang menyelisihi Jahmiyah. Jahmiyah dan para pengikutnya menolak sifat Allah mencintai dan Allah dicintai. Akhirnya selamanya mereka tidak pernah merasakan manisnya penghambaan. Sebab justru penghambaan awalnya di situ dan kehebatannya pun ada di situ. Bahkan manusia yang paling sempurna penghambaannya siapa? Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim yang sampai ke dalam jalur cinta yang tiada tandingannya sebagai Khalilullah. Bukan lagi, bukan Habibullah. Itu di bawah itu. Khalilullah. Inilah kata beliau. Tahqiq perwujudan tauhidullah. Bahwa tak ada yang diibadahi kecuali hanya dia. Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sekaligus ilmu ini menolak syubhat orang-orang musyrik. Dan juga hadis ini membantah Rafidah yang merendahkan kedudukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Rafidah ini manusia yang menyandarkan diri ke kiblat yang paling besar kesyirikannya kepada selain Allah, terkhusus kepada Ali bin Abi Thalib dan lainnya dari manusia. Kalau antum mau lihat negara yang paling musyrik yang menyandarkan diri kepada Islam, lihat negeri Iran. Tidak ada negara yang paling nampak kemusyrikan yang lebih nampak dari negeri Iran. Kalau kita di sini, orang-orang yang haji ke tempat lain, ada di Makassar, orang haji ke Gunung Bawakaraing. Tetapi itu yang melakukannya orang-orang, hampir boleh dikatakan orang yang tidak berpendidikan, orang-orang dungu, orang-orang pedalaman. Tetapi di Iran, haji dengan resmi. Negara yang siapkan tempatnya. Para ulama yang memberi fatwa. Dibuatkan hadis-hadis palsu. Supaya orang tertarik ke sana. Lengkap dengan manasiknya. Haji ke kuburan. Kuburannya Ali, Hasan, Husain. Lengkap dengan manasiknya. Baca ini. Begini cara tawafnya. Begini cara wukuf. Begini. Lengkap dengan keutamannya. Kalau kamu baca ini keutamannya. Kalau kamu lakukan ini keutamannya. Semua keutamannya mengalahkan haji dan zikir yang dilakukan di Ka'bah, di rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Mengalahkan. Ini sangat mengerikan. Karena itu pantas mereka paling membenci Abu Bakar Siddiq. Sebab hamba Allah yang paling sempurna kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai umat Muhammad alaihi salatu wassalam. Hanya tidak bisa jadi khalil. Khalil hanya dua yang terpilih. Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Baik, cukup dulu ikhwah. Kita lanjutkan sehabis salat isya. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdika.